kuning ku hapus dengan rambut tanahku yang tidur di peluk ibunya. Hari demi hariku lewati usai sudah hukumanku, ku hayun lantang kebebasan, ku hirup nafas kerinduan. Kini aku pulang, semoga dapat diterima. Ingin ku buktikan maknanya bertobat. Seperti impianku akan ku bangun kecerahan, ku bakikan sisa hidup untuk kebajikan. Namun ternyata apa yang ku terima semburan lu sumpah serapan. Dalam kegelapan mata ini dukaku pandas terbakar, apapun yang di depanku rasanya ingin ku hempaskan. Betapa aku terluka, perjuanganku sia-sia. Apakah orang sepertiku harus terkucil selamanya? Kemanakah harus ku buang kegetiran? Dariku dimanakah keluhanku akan didengar? Semua jalan telah tertutup buat namaku. Yang ku pelajari dari buku suci, tak ada kata terlambat untuk bertobat. Maka jadi waktu tetap terpidana. Sesungguhnya aku telah mati dalam hidup. Sesungguhnya aku telah mati dalam hidup.